الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفع بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul di ruang Zoom dalam rangka insya Allah mempelajari salah satu fikih dalam mazhab yang ada, yaitu mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal, fikih mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahu ta'ala. Sebelum kita mulai mengkaji kitab Umdatul Talib Linailil Ma'arif, maka sebagaimana kebiasaan kami, yaitu sebelum mengkaji suatu kitab, maka kami sampaikan terlebih dahulu pengantar atau al-madkhal kepada apa yang akan kita kaji. Yang akan kita kaji adalah berupa fikih mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahu ta'ala. Maka di pertemuan pertama ya, kami akan menyampaikan tentang al-madkhal, pengantar ila mazhab al-Imam Ahmad, pengantar kepada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Jadi bahasa gampangnya adalah pengenalan ya, pengenalan terlebih dahulu apa sih, seperti apa sih mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah itu, dan bagaimana istinbatun nususnya dan yang lain-lainnya. Itu perlu kita ketahui terlebih dahulu agar nanti di pembahasan yang akan berjalan antum dan antuna tidak bingung dengan istilah-istilah yang ada. Karena walau bagaimanapun juga setiap mazhab itu memiliki mustalahat yang berbeda. Mustalahat itu istilah-istilah. Istilah-istilah yang digunakan dalam mazhab Hambali dengan mazhab Syafi'i itu akan ada perbedaannya. Yang akan kita sampaikan pada malam hari ini adalah yang pertama berkaitan dengan biografi Al-Imam Al-Mubajjal, ya, Imam Al-Mubajjal, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Walaupun mungkin dari sebagian antum sudah ada yang mengenal beliau dengan baik, maka tidak salahnya kalau ternyata kita murojaah kembali. Ya, beliau Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya, namanya adalah, kunyahnya adalah, maaf, Abu Abdillah, ya, Abu Abdillah, namanya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Aisyaibani, ya. Beliau adalah seorang yang bertemu dengan nasabnya, ya, nasabnya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Nizar bin Ma'ad bin Adnan, ya. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah nasabnya ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Nizar bin Ma'ad bin Adnan, ya. Sedangkan ibunda beliau rahimahullah taala itu adalah keturunan Aisyaibani. Ayahanda beliau keturunan Aisyaibani dan ibunda juga, ibundanya beliau juga merupakan keturunan Aisyaibani, ya. Yang nama ibunda beliau adalah Sofiyah. Ya, nama ibunda beliau adalah Sofiyah. Al-Imam Ahmad rahimahullah taala beliau dilahirkan di kota Baghdad, ya, Irak. Tepatnya pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah. Yang dimana ibunda beliau rahimahullah taala datang dalam kondisi mengandung, datang ke Baghdad dalam keadaan kondisi mengandung. Yang dimana beliau datang dari wilayah Marwu. Ya, beliau datang dari wilayah Marwu. Yang waktu itu ayahnya ya berprofesi sebagai seorang tentara. Kemudian beliau dipindahkan oleh ibunda beliau pindah ke wilayah Baghdad dan lahirlah Imam Ahmad di Baghdad ya. Kemudian ayahanda beliau rahimahullah ta'ala wafat 3 tahun setelah Imam Ahmad lahir, yang di mana usia ayahnya ketika meninggal itu cukup muda, yaitu usia 30 tahun. Maka tumbuhlah Imam Ahmad ya dalam kondisi yang yatim dalam pengasuhan ibundanya, yang langsung di mana ibunda beliau itu langsung mengawasi pendidikan ilmiahnya secara secara baik ya. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu dari berbagai kota ke kota, dari berbagai negeri ke negeri. Ya. Ini sangat masyhur sekali perjalanan beliau rahimahullah taala dalam menuntut ilmu ya, dari negeri ke negeri, yang apa namanya, sesi tentang biografi Imam Ahmad ini memang perlu ada sesi tersendiri untuk mengupas masalah ini. Kemudian guru-guru beliau ya, yang termasyhur adalah di antaranya Ya'qub bin Ibrahim ya, dan juga Abu Yusuf Al-Qadi dan yang lainnya. Pun demikian yang termasyhur salah satunya yang termasyhur adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, kemudian Imam Ahlul Yaman, Al-Imam Abdul Razak ya, dan yang lainnya. Kemudian murid-murid beliau rahimahullah taala yang paling masyhur yaitu adalah dari yang paling masyhur ya, ada anak-anak beliau yang bernama Salih dan juga ada yang namanya Abdullah, yang dimana mereka selain anak beliau mereka juga menuntut ilmu ya kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, dan ada juga Hanbal ya bin Ishaq Ar-Rahwai dan yang lainnya. Ya, banyak sekali murid-murid beliau yang termasyhur. Nah, kemudian di masa mihnah ketika Daulah Abbasiyah dikuasai oleh orang-orang Mu'tazilah ya, beliau berpegang teguh kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, yang beliau tetap teguh mengatakan bahwasanya Al-Qur'an bukanlah makhluk. Yang dimana kemudian keteguhan beliau rahimahullah taala ini menjadi fenomena di kalangan umat ya, yang dimana murid-muridnya maupun simpatisannya mereka benar-benar sangat menghormati Imam Ahmad ya, kemudian mereka benar-benar mencatat ataupun mendapatkan faedah-faedah dari ilmu yang beliau miliki setelah masa fitnah tersebut selesai ya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an, berkaitan dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahu taala, bahwa kita ketahui bersama beliau itu tidak pernah menulis kitab dalam masalah fikih. Ya, beliau tidak pernah menulis kitab dalam masalah-masalah fikih. Untuk masalah hadis, ya beliau memiliki kitab yang sangat fenomenal, karya yang mahakarya beliau yaitu Al-Musnad. Adapun dalam perkara fikih beliau tidak memilikinya. Nah, terus dari mana kita mengetahui ya fikih-fikih beliau rahimahullah ini dari mana? Maka akan kita dapati bahwasanya fikih-fikih beliau itu disusun ya berdasarkan tanya jawab murid-muridnya kepada beliau rahimahullah taala, yang kemudian dihimpun dalam masail. Ya, dihimpun dalam masailnya. Oleh karena itu, dalam masalah ini setiap mazhab itu punya fase dan periodisasi sejarahnya. Ya, ada fase periodisasi sejarah mazhab, baik itu Hanafi, Maliki, Syafi'i maupun Hambali. Nah, untuk mazhab Hambali sendiri, bahwa masa atau periodisasi sejarah mazhab, tahapan yang pertama adalah pertahapan periode pertumbuhan dan pendirian, yaitu dimulai sejak Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menjadi sumber rujukan dalam pengajaran dan fatwa, yaitu pada tahun 204 Hijriah. Ini dimulai fase atau masa pertumbuhan dan pendirian ya. Yang dimana beliau rahimahullah ta'ala tidaklah menjadi rujukan kecuali setelah mencapai usia 40 tahun. Ini menjadi apa namanya pelajaran ya buat kita bahwasanya tidaklah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala memberikan fatwa ataupun menjadi rujukan maaf menjadikan menjadi rujukan bagi umat itu setelah 40 tahun. Sebelum 40 tahun beliau konsentrasi dengan belajar, belajar dan belajar. Berbeda dengan kita ya yang di zaman sekarang ini yang di mana kita memiliki banyak kelemahan, memiliki banyak kekurangan baik dalam hal belajar, baik dalam hal menghafal dan seterusnya akan tetapi kita menginginkan menjadi orang-orang yang terkenal dengan cepat. Tentu ini harus introspeksi kepada diri kita ya. Alangkah baiknya kita itu banyak belajar daripada banyak berbicara terlebih masalah-masalah yang besar yang menyangkut umat. Ya, oleh karena itu kita lihat Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau usia 40 tahun barulah beliau menjadi sumber rujukan bagi umat ya dalam pengajaran dan juga fatwa ya. Sebelumnya berarti beliau banyak belajar. Pun seyogianya dengan kita. Kita lebih baik banyak-banyak belajar. Belajar itu ya belajar dengan guru, ya belajar dengan membaca kitab-kitab yang muktabar ya dan dengan mengajarkannya kembali. Hanya sebatas itu saja ya, hanya sebatas itu saja terlebih dahulu. Adapun masalah-masalah yang besar itu mohon kiranya untuk di hentikan dulu ya. Jangan berbicara hal-hal yang besar. Itu fase yang pertama dalam pendirian dan pertumbuhan. Fase yang kedua, ya fase yang kedua, periode yang kedua adalah periode penukilan dan perkembangan, yaitu tahun 241 Hijriah sampai 403 Hijriah. Yang di mana periode ini ya dihitung sebagai kelanjutan dari periode yang pertama tadi, yang di mana para ashab Al Imam Ahmad bin Hanbal memiliki peran dalam masalah ini. Ya. Siapa yang dimaksud dengan ashab Al Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala? Yang dimaksud dengan ashab Al Imam Ahmad rahimahullah taala adalah para ulama ya dalam mazhab Hambali yang sudah mencapai golongan mujtahid dan kibarul ulama. Ya, yang di mana itu adalah dari kalangan murid-muridnya ya yang berasal dari tobaqah mutaqaddimin. Ya tobaqah mutaqaddimin. Jadi nanti dalam mazhab itu ulama dibagi menjadi tiga generasi. Generasi mutaqaddimin, generasi mutawassitin dan generasi mutaakhirin. Ya. Generasi mutaqaddimin yaitu orang-orang yang hidup pada periode penukilan dan perkembangan tadi. Ya. Yaitu tahun 241 Hijriah. Ya, di awalnya itu. Jadi yang dimaksud dengan ashab Ahmad adalah para ulama yang sudah mencapai golongan mujtahid dan kibarul ulama. Ya. Yang di mana murid-murid beliau ini berasal dari tobaqoh pertama. Seperti siapa? Seperti Abdullah, anak beliau, Soleh, ya, anak beliau juga, Hambal, ya, dan yang lainnya. Ya. Ataupun setelahnya, ya, setelah murid-murid Imam Ahmad, yaitu seperti Al-Firaqi, penulis Mukhtasar Al-Firaqi, ya, kemudian Al-Qadi Abu Ya'la, dan yang lainnya. Maka mereka disebut sebagai ashab al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Nanti kalau kita baca literatur-literatur fikih dalam masalah mazhab Ahmad, nanti ada kata qala ashab dan seterusnya. Ya. Yang dimaksud ashab di sini adalah tadi. Ya, para ulama mujtahidin di kalangan para ulama Hanbali yang sudah mujtahidin dan juga kibarul ulama, ya, mereka disebut dengan ashab al-imam Ahmad bin Hanbal. Nah, pada periode penukilan dan perkembangan ini, ya, para ulama di era tersebut banyak memiliki peran, ya, banyak memiliki peran dalam menukil mazhab Imam Ahmad kepada murid-murid mereka. Baik melalui pengajarannya, baik melalui karangannya, baik melalui fatwa, baik melalui surat-menyurat, dan yang lainnya. Ya. Nah, pada masa ini, mereka menyusun kitab-kitab al-masail, ya, al-masail. Al-masail itu isinya adalah tanya jawab antara murid-murid Imam Ahmad dengan Imam Ahmad. Baik dari perkara masalah akidah, ya, maupun perkara fikih, hadis dan yang lainnya, ya. Jadi perkara isi yang ada dalam masail itu macam-macam, ya, macam-macam. Ya, jadi isi yang ada di dalam masail itu macam-macam. Seperti apa? Masail, contohnya adalah seperti masail yang dihimpun ya oleh anak beliau yang bernama Abdullah, ya, yang bernama Abdullah bin Imam Ahmad rahimahullah taala. Ya. Beliau menulis masail, ya, beliau menulis masail. Pun demikian dengan anak beliau yang lainnya, Salih, ya, dan murid-murid beliau yang lainnya, Hambal dan seterusnya, serta dari kalangan ahlul hadis yaitu Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani, penulis kitab Sunan Abu Dawud, ya. Beliau menulis Masail Al-Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah taala. Nah, kemudian ya ikhwat al-iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada fase ini, ya, pada fase ini kitab-kitab yang ditulis dalam Al-Masail itu coba disusun berdasarkan bab-bab fikih oleh Al-Imam, ya, Ahmad bin Muhammad Al-Khalal, ya, atau biasa dikenal dengan Abu Bakar Al-Khalal, yang dimana kemudian beliau melakukan rihlah kepada murid-muridnya Imam Ahmad yang tersebar di berbagai negeri. Ya. Al-Khalal, ya, Abu Bakar Al-Khalal, beliau rihlah, kemudian beliau menyusun kitab fikih, urutannya, urutan bab-bab fikih dari masail-masail yang dihimpun, yang disusun oleh murid-murid Imam Ahmad. Hingga jadilah, ya, kitab yang fenomenal yang berjudul Al-Jami' li Ulum Al-Imam Ahmad. Ini kitab yang sangat tebal, ya, berjilid-jilid, yang di dalamnya menghimpun bab-bab masalah fikih yang tertulis dalam Al-Masail. Inilah pada fase ini, ya, pada fase penukilan dan juga perkembangan. Pada masa ini juga era Mutaqaddimin, ya, pada masa era Mutaqaddimin, setelah Al-Khalal menulis Al-Jami' li Ulum Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya, muncullah atau datanglah, ya, Al-Imam Abul Qasim Umar bin Husain Al-Hiraqi, ya, yang dimana beliau kemudian menyusun, ya, kitab pertama dalam fikih Imam Ahmad yang berjudul Mukhtasar Al-Hiraqi. Ya. Nah, dari sini udah mulai jelas nih. Ya, dari sini udah mulai jelas. Kan tadi kita sebutkan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala beliau itu tidak menulis kitab dalam masalah fikih, ya. Kemudian ditulislah Al-Masail oleh murid-murid beliau, kemudian dikumpulkan oleh siapa? Al-Khalal dalam kitab beliau Al-Jami' li Ulum Al-Imam Ahmad. Kemudian datanglah Al-Khiraqi yang di mana beliau menyusun, ya, matan mukhtasar dalam fikih Imam Ahmad yang biasa dikenal dengan Mukhtasar Al-Hiraqi. Ini pada fase mutaqaddimin, ya, pada fase mutaqaddimin. Tidak hanya itu, pada fase ini juga banyak sekali penulisan matan berdasarkan pendapat-pendapat Imam Ahmad bin Hanbal seperti An-Nasihah karya Abu Bakar Al-Ajuri, ya, atau kitab Al-Qailani karya Al-Ghulam Al-Khalal dan yang lainnya. Tapi yang terkenal matan fikih Hambali yang terkenal selain Al-Jami' li Ulum tadi adalah Mukhtasar Al-Khiraqi. Ini pada fase mutaqaddimin. Kemudian fase berikutnya, ya, pada tahapan yang ketiga yaitu fase atau periode at-tahrir. Periode at-tahrir, periode dabat dan juga periode tankih, ya. Yang dimana periode ini ya diawali pada abad kelima ya hingga akhir abad ke-9 Hijriah. Yaitu atau pada wafatnya Al-Hasan bin Hamid hingga wafatnya Al-Burhan Ibnu Muflih rahimahumullah. Nah, setelah masalah-masalah fikih tadi di awal di fase mutaqaddimin itu tersusun, ya kan, tersusun di fase mutaqaddimin sudah tersusun. Ini mohon maaf kalau ternyata ada suara-suara anak kecil ya. Di sebelah lagi mainan. Sampai apa tadi? Kita lanjut. Tadi setelah pada fase mutaqaddimin disusun ya fikihnya Imam Ahmad bin Hanbal, lalu pada fase berikutnya terjadilah yang namanya kebutuhan untuk dobet ya ad-dobet, yaitu pengeditan. Butuh yang namanya ad-dobet, kita penyeleksian atau pengeditan. Butuh yang namanya at-tahrir ya penyeleksian dan juga at-tankih revisi ya pada masalah-masalah fikih. Yang kemudian ya penyusunannya itu berdasarkan bab-bab fikih yang lebih detail, yang lebih tersistematika, yang lebih tersistematika. Kalau antum lihat kitab-kitab karya para ulama di fase mutaqaddimin itu kan tidak detail ya. Antum bisa download Al-Masail dan Imma Al-Masail karya Abdullah bin Iman Ahmad atau karya Abu Dawud rahimahullah, maka itu tidak tersusun dengan rapi ya, tidak tersusun dengan rapi. Kemudian di fase yang ketiga ini, ya, fase at-tobat, ya, at-tankih dan juga at-tahrir, yang biasa dikenal dengan fase mutawasitin, ya, fase mutawasitin. Para ulama di era ini, di era mutawasitin, ya, mereka mulai melakukan pengeditan, penyeleksian, ya, melakukan revisi, kemudian melihat mana pendapat yang rajih, mana pendapat yang marjuh dan seterusnya, ya. Nah, para ulama pada fase ini banyak sekali, di antaranya yang terkenal adalah Al-Qadi Abu Ya'la. Ya, Al-Qadi Abu Ya'la bin Farah atau yang biasa kita kenal dengan Al-Qadi Abu Ya'la saja, ya. Kemudian ada juga Abu Khattab Al-Kalwazani, ya. Dan juga ada juga Abu Wafa Ali bin Aqil yang biasa dikenal dengan Ibnu Aqil Al-Hanbali. Ya, ini pada fase ini yang dimana mereka fokus ya pada penjelasan usul mazhab lewat karangan-karangan mereka. Maka nanti kalau belajar usul fikih itu ada usul fikih yang ditulis oleh Imam Al-Qadi Abu Ya'la ya, yang berjudul Al-Uddah atau Al-Umdah. Lalu pada fase mutawasitin ini juga ya, pada fase mutawasitin ini juga para ulama banyak yang perhatian terhadap satu matan yang berjudul Mukhtasar Al-Khiraqi tadi ya, mereka mensyarahnya, mereka mentakliknya, mengomentarinya, mereka menulis nazam atau baitnya dan seterusnya ya, sehingga banyak sekali di era ini ya, di era mutawasitin ini berkaitan dengan pelajaran yang berkaitan dengan Mukhtasar Al-Khiraqi yang momentumnya itu kemudian menjadi booming, begitu bahasa gampangnya menjadi booming matan ini ya, ketika matan ini disyarah oleh Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah ya dengan syarah yang cukup tebal, bukan cukup tebal lagi, syarah yang tebal ya, yang menghimpun berbagai permasalahan fikih, bahkan kitab tersebut ya yang disusun oleh Al-Muwaffaq menjadi kitab yang menjadi kitab muqaranah ya, perbandingan fikih empat mazhab bahkan di luar mazhab yang empat. Kitab tersebut berjudul Al-Mughni ya, kitabnya berjudul Al-Mughni. Jadi ini momentumnya ya, jadi booming matan Al-Khiraqi ini. Nah, pada masa ini juga ya, pada masa ini juga ada ulama lain yang terkenal yaitu Al-Majduddin ya, Ibnu Taimiyah. Al-Majduddin Ibnu Taimiyah. Ini adalah kakeknya Syekhul Islam Abdul Abbas Ibnu Taimiyah. Ya, salah satu keluarga, ini salah satu keluarga. Keluarga yang memiliki andil sangat besar sekali ya, terkait penyebaran mazhab Hambali dan juga dalam masalah keilmuan yang ada dalam mazhab Hambali adalah Ahlu Taimiyah. Ya. Ahlu Taimiyah. Mulai dari kakeknya Al-Majduddin, kemudian dari bapaknya, kemudian dari cucunya. Ya. Ini mereka ya bertiga ini memiliki andil yang sangat besar sekali terhadap mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Itu keluarga Ahlu Taimiyah. Pun demikian dengan keluarga Ahlu Qudamah. Ya, keluarga Ahlu Qudamah mulai dari Al-Muwaffaq ibu Qudamahnya, kemudian Abdul Ghani Al-Maqdisi ibu Qudamahnya, pengarang Umdatul Ahkam, ya, kemudian apa namanya ada juga apa namanya Abu Umar ibu Qudamah Al-Maqdisi, pengarang Syarhul Kabir dan seterusnya Ahlu Qudamah itu banyak sekali. Dan mereka-mereka ini adalah dua keluarga yang memiliki andil yang sangat besar dalam mazhab Hambali. Baik dari segi sisi keilmuan ya maupun dari sisi penyebarannya ini, masya Allah ya, semoga mereka diberikan pahala yang sangat besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas tersebarnya ilmu yang mereka miliki ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di fase ini juga ya, di fase ini juga ada ulama yang mereka terkenal ya, yaitu apa namanya Syekhul Islam Taqiyuddin Ahmad bin Taimiyah. Ya, ini cucunya ya, ini adalah cucunya. Kemudian ada juga Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya ada juga Imam Ibnu Muflih dan juga Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dan yang lainnya ya. Ini fase-fase ini mutawassitin adalah fase-fase ad-dhabt ya, kemudian at-tahrir dan juga at-tanqih. Nah, selesai fase mutawasitin. Kamu lagi mainan apa? Apa aja negatif nih? Mobil-mobilan. mohon maaf, ada iklan sebentar. Kemudian fase berikutnya, fase yang keempat, yaitu tahap stabilitas. Ya. Tahap stabilitas pada tahun 885 Hijriah, yang di mana tahap ini ya disebut sebagai fase atau tabaqah al-mutaakhirin ya, era para ulama mutaakhirin, dimulai dari tahun 885 Hijriah sampai sekarang ya, sampai sekarang ini adalah fase atau era al-mutaakhirin ya. Jadi ada tiga tabaqah ya, ada tiga tabaqah. Yang pertama adalah tabaqah mutaqaddimin, yang di mana tokohnya adalah ashab Imam Ahmad ya, kemudian Al-Khalal, kemudian Al-Firaqi. Lalu yang kedua adalah tabaqah al-mutawassitin ya, ada Al-Qadi Abu Ya'la ya, ada apa namanya Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah, ada Al-Majruddin Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Kemudian pada tabaqah yang ketiga adalah tabaqah mutaakhirin ya, tabaqah mutaakhirin. Ya, ini pada akhir abad ke-9 Hijriah tahun 885 Hijriah sampai pada masa kita sekarang ini. Yang di mana pada periode mutaakhirin ini ya mazhab telah kokoh dan stabil ya, telah kokoh dan stabil atas apa-apa yang ditulis dan direkam oleh para ulama terdahulu dari masa ke masa. Ya, dikokohkan dan telah stabil pada masa era mutaakhirin ya. Kenapa demikian? Karena pada era ini ya, pada era ini sudah banyak sekali kaidah-kaidah dan pokok-pokok mazhab yang dituliskan ya, yang dituliskan. Yang di mana para ulama pada masa ini ya, mereka melakukan taklik komentar ya, kemudian melakukan hasyiah, catatan pinggir. Mereka juga meringkas, mereka juga melakukan pilihan ijtihad, mana pendapat Imam Ahmad, mana pendapat para ashabnya, mana dan seterusnya ya. Nah, walau demikian ya, mereka di era mutakhirin ini juga tidak lepas dari tahqiq, tanqih, tarjih ya, antara beberapa riwayat yang ada dalam mazhab ya. Kalau kita ketahui bersama bahwa dalam mazhab Imam Ahmad itu, beliau Imam Ahmad kadang dalam satu permasalahan punya beberapa pendapat. Dia punya beberapa pendapat. Dua, tiga, ya bahkan lebih. Bahkan lebih. Nah, para ulama di era mutakhirin ini, selain mereka melakukan penyeleksian tadi, mereka juga berusaha untuk menyandarkan suatu permasalahan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, permasalahan ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dalam masalah ini apa? Melalui apa? Yaitu melalui dengan usul istinbat Imam Ahmad. Kayak apa nanti ya? Jadi mereka menyeleksi pendapat Imam Ahmad. Yang benar-benar pendapat Imam Ahmad itu yang mana? Begitu. Ya. Sehingga dikenal yang namanya muktamad, pendapat yang muktamad dalam mazhab. Ya, pendapat yang muktamad dalam mazhab. Oleh karena itu, ya, di era al-mutakhirin ini, ya, mereka sepakat ya, bahwasanya yang dimaksud dengan pendapat muktamad ya, dalam mazhab Imam Ahmad adalah setiap apa saja yang disepakati di dalam kitab Al-Iqna karya Imam Musa Al-Hajjawi dan juga kitab Al-Muntaha Irodat karya Ibnu Najjar Al-Imam Ibnu Najjar Al-Futuhi. Ya. Jadi ana ulang. Yang dimaksud dengan pendapat muktamad atau cara kita mengetahui pendapat muktamad dalam mazhab Hambali yaitu apa? Menurut ulama mutaakhirin adalah setiap apa yang disepakati di dua kitab, yakni Al-Iqna karya Imam Musa Al-Hajjawi dan juga Al-Muntaha Al-Irodat karya Imam Ibnu Najjar Al-Futuhi. Jika di keduanya ada perbedaan, di antara Al-Iqna dan juga Al-Muntaha itu ada perbedaan, maka kita merujuk pada kitab Al-Ghoyah, ya, karya Al-Mar'i Al-Karmi, Imam Al-Mar'i Al-Karmi rahimahumullah. Nah ini dia, cara kita mengetahui pendapat yang muktamad. Oleh karena itu, ikhwat al-iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pada tahap ini, yaitu pada tabaqah al-muta'akhirin, ya, muncul para ulama-ulama yang mereka terkenal, ya, ikut andil dalam menyebarkan mazhab al-imam Ahmad bin Hanbal. Di antaranya adalah Abul Hasan Ali bin Sulaiman al-Mardawi, ya, kemudian Musa bin Ahmad al-Hajjawi, kemudian Muhammad bin Ahmad al-Futuhi, Al-Mar'i bin Yusuf al-Karmi, kemudian Mansur bin Yunus al-Buhuti, ya, mereka semua adalah imam-imam ya dalam mazhab Hambali ini. Dan mereka banyak sekali menulis kitab-kitab ya yang sangat bermanfaat. Oleh karena itu, ada setidaknya ya setidaknya untuk tahap pemula untuk level 1 begitulah level dasar level pemula kalau kita ingin belajar fikih mazhab dalam mazhab Imam Ahmad ini hendaklah kita belajarnya dengan cara tadarruj ya, dengan cara tadarruj tadarruj itu maksudnya caranya bertahap ya jangan langsung loncat ke al-mughni ya jangan langsung loncat ke kitab-kitab perbandingan mazhab jangan yang dasar aja nggak lulus yang dasar aja belum selesai kenapa loncat ke yang lain oleh karena itu di era mutaakhirin ini ada 5 kitab yang sangat direkomendasikan ya bagi para pemula untuk mempelajarinya jadi ini adalah kitab-kitab yang muktamad yang pertama adalah al-akhsar al-muhtasharat akhsar al-muhtasharat ini yani karya Imam Ibnu Balban rahimahullah taala. Ya. Kemudian yang kedua adalah kitab Umdatu Talib Linailil Ma'arib karya Imam Al-Buhuti. Nah, dua kitab ini itu diperuntukkan bagi para pemula. Ya, bagi para pemula. Imma belajarnya pakai akhsar ataukah belajarnya pakai Umdatu Talib boleh ini satu level lah begitu, ya satu level. Kemudian ya kitab yang muktamad di era mutaakhirin juga yang ketiga ya setelah dua ini selesai atau salah satunya selesai maka naiknya ke kitab Dalilul Qolib ya naiknya ke kitab Dalilul Qolib karya Imam Mar'i ya Al-Karmi. rahimahu wa ta'ala. Kemudian setelah selesai, ini kan berarti tahap yang kedua ya. Tadi tahap pertama al-ahsan mutasarrat atau umdatu thalib, naik ke dalilu thalib. Ya, naik ke dalilu thalib. Berikutnya tahapan berikutnya ya adalah naik ke zadul mustaqni. Ya, naik ke zadul mustaqni karya Imam Musa al-Hajjawi rahimahullah taala ya. Jadi ini ya, naik ke zadul mustaqni. Selesai tahapan ini zadul mustaqni, baru naik ke raudul murbi' ya, syarah dari zadul mustaqni. Nah, kalau ya kita belajarnya tadarus begini enak. Ya, kalau kita belajar tadarus begini enak. Ya, sehingga kita tidak bingung dalam suatu permasalahan karena sudah pondasinya sudah kokoh. Inilah mengapa alasan kami ya membuka majelis ini. Ya, membuka majelis ini dan insyaallah kami berazam ya selama hayat di kandung badan, begitu kami berazam insyaallah biiznillah selama hayat di kandung badan, maka semoga kita istiqomah ya, pelan-pelan aja. Jadi jangan ada yang tanya, Ustaz, kira-kira ini umdatul thalibnya selesai sampai kapan? Nggak tahu ya, nggak tahu, pokoknya ikutin aja. Nah, ada waktu silahkan ikuti. Kalau ternyata belum ada waktunya, bisa disimak rekamannya, begitu ya. Jadi Anda tidak mau menargetkan kitab ini selesai 1 tahun, enggak. Anda enggak menargetkan. Sebelum 1 tahun selesai, alhamdulillah. 1 tahun atau lebih ya kita ikutin aja, sabar ya, sabar. Jadi apa namanya itu ya, 5 kitab yang muktamad di era mutaakhirin ya. Di era mutamad. Maksudnya 5 kitab yang mutamad ini adalah yang dijadikan rujukan untuk belajar. Yang dijadikan rujukan untuk belajar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berikutnya ya, kita akan mengenal tentang usul istinbat. Ya, usul istinbat dalam mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahu taala. Yang pertama ya, usul istinbat secara umum ya adalah yang pertama nafs ya, yang pertama adalah nafs. Nafs itu maksudnya ada 2, Al-Qur'an dan Sunnah ya. Cara pengambilan dalil, cara pengambilan dalam masalah pemahaman fikih dalam mazhab Imam Ahmad, yang pertama adalah nafs ya. Usul istinbat yang pertama adalah nafs. Yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan menurut Imam Ahmad rahimahullah, Al-Quran dan juga As-Sunnah ini keduanya dalam satu urutan. Ya, dalam satu urutan dari segi penjelasan hukum syar'i. Nah ini. Meskipun nanti kalau kita baca usul fikih, baik karya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ataupun karya para ulama lainnya, meskipun yang kontemporer, ya, seperti Abu Zahra, kemudian Abdul Wahab, Khalaf, dan lainnya rahimahullah ta'ala, mereka menjadikan Al-Quran pertama, kemudian yang kedua baru sunnah. Nah, tetapi kalau dalam usul istinbat mazhab Imam Ahmad, Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih itu jadi satu. Ya, jadi satu disebut dengan nafs. Ya. Ya, jadi Imam Ahmad bin Hanbal menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah ini yang sahih, Sunnah yang sahih menjadi satu urutan ya dari segi penjelasan hukum syar'i. Meskipun pada dasarnya nas-nas Al-Qur'an itu menurut beliau lebih didahulukan daripada nas-nas Sunnah dari segi i'tibar. Dari segi i'tibar itu maksudnya dari segi pertimbangan hukumnya, maka didahulukan Al-Qur'an daripada Sunnah. Ya. Dan jika beliau mendapati sebuah nas ya, maka beliau berfatwa dengan konteksnya ya, dengan konteksnya, maksudnya dengan konteksnya jika beliau mendapati sebuah nas ya, maaf, maka beliau berfatwa ya dengan konteks nasnya dan tidak berpaling dari tersebut. Beliau tidak menggunakan kias dan yang lainnya, ya beliau menggunakan nasnya. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, ya kemudian yang kedua adalah ijma. Yang kedua adalah ijma. Yang dimana yang namanya ijma adalah suatu konsens, apa namanya, konsensus atau kesepakatan para mujtahid dari umat ini pada masa tertentu ya atas permasalahan syar'i setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang kedua adalah ijma. Dan ijma adalah salah satu usul istinbat menurut Imam Ahmad dan beliau sudah menasahnya penggunaannya ya sebagaimana dinukil oleh murid-murid beliau menaskannya maaf bukan menasah. Beliau sudah menetapkan penggunaannya menggunakan menetapkan ijma ini ya. Oleh karena itu kata Al-Qadi Abu Ya'la ya, kata Al-Qadi Abu Ya'la di usul fikih beliau Al-Uddah fi usul fikih Al-Imam Ahmad kata beliau yang namanya ijma ya, adalah hujah yang qat'i, hujah yang enggak bisa dibantah lagi ya, yang mengharuskan kita itu merujuk padanya. Oleh karena itu sampai-sampai dikatakan kalau ternyata ada ijma lalu ada pendapat lain yang menyelisih ijma, pendapat ini tertolak. Ya pendapatnya tertolak. Kemudian para ulama menyusun ya kitab ya, yang mengumpulkan ijma-ijma para ulama ya seperti Imam Al-Mundhiri ya, kemudian seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya ataupun Ibnu Hazm Al-Maliki Al-Andalusi rahimahumullah taala ya mereka mengumpulkan kitab-kitab yang berisi tentang ijma maka kita bisa merujuk ke sana kalau pengen tahu tentang masalah ijma. Itu yang kedua. Yang pertama usul istinbat, yang pertama adalah nas Al-Qur'an dan Sunnah, yang kedua adalah ijma. Yang ketiga adalah dalam mazhab Hambali yaitu fatwa sahabat. Ya, fatwa sahabat jika tidak ada yang menentangnya. Ya, fatwa sahabat jika tidak ada yang menentangnya. Jika Imam Ahmad rahimahullah menemukan fatwa dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak diketahui ada yang menentang fatwa tersebut, maka beliau menggunakannya dan tidak beralih pada yang lain. Ya. Ini. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya yang keempat adalah mengambil hadis mursal dan lemah. Ya. Mengambil hadis mursal dan lemah sebagai dalil jika tidak ada dalil yang menyanggah persoalan tersebut. Yang dimaksud dengan hadis mursal adalah hadis yang sanad terakhirnya setelah tabi'in itu terputus, ya. Atau apa yang dinisbahkan oleh seorang tabi'in kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di mana tabi'in tersebut mengatakan Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda padahal dia tabi'in. Ya. Dan ini adalah pengertian hadis mursal menurut para ulama ahli hadis. Ya. Sedangkan menurut ahli usul fikih hadis mursal berlaku baik untuk hadis yang rawinya dari kalangan tabi'in maupun selain tabi'in. Dan mereka berpendapat bahwa hadis mursal adalah seseorang selain sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap masa yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Adapun yang dimaksud dengan hadis dhaif atau hadis lemah adalah hadis yang sisi kelemahannya itu enggak terlalu parah ya. Ya, enggak terlalu parah dan juga tidak batil, tidak mungkar serta tidak ada perawi yang tertuduh dusta. Dalam silsilah sanadnya tidak ada perawi yang dituduh dusta. Ini maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala dalam usul istinbat yang keempat ya beliau kalau tidak ada naus, kalau tidak ada ijma, kalau tidak ada fatwa para sahabat, kemudian ada hadis mursal dan juga hadis lemah ya yang di mana lemahnya itu tidak terlalu lemah banget ya, tidak ada perawinya tidak terduga dusta, maka beliau mengambilnya. Ya. Beliau lebih senang menggunakan hadis mursal dan do'if yang telah dijelaskan tadi daripada langsung ya berfatwa menggunakan akal, begitu. Ya, Oleh karena itu Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan dalam riwayat Al-Athram, ya, beliau mengatakan bisa jadi dalam sanad hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada masalah dan kami menggunakannya sebagai hujjah jika tidak ada hadis yang lebih kuat yang mengatakan kebalikannya. Dan bisa jadi kami menggunakan hadis mursal jika tidak ada hadis lain yang menentangnya yang kedudukannya lebih kuat darinya. Ya. Jadi berkaitan dengan hadis mursal dan hadis dhaif ini itu dilihat ya kedhaifannya. Ya, dilihat ke kedhaifannya. Yang kelima, naus enggak ada. Kemudian ijma enggak ada. Kemudian fatwa sahabat enggak ada. Hadis mursal dan hadis dhaif juga enggak ada. Baru yang kelima pakai kias. Ya, baru yang kelima pakai kias. Yang dimana kias ini diakui oleh Imam Ahmad rahimahullah adalah kias dalam masalah furu'. Ya, kias dalam masalah furu' yang pada permasalahan pokok yang ada nasnya jika menyerupainya. Ya, ini baru pakai kias. Yang dimana kata Al-Hasan bin Hasan rahimahullah ta'ala, ya, dalam riwayatnya Imam Ahmad mengatakan rahimahullah, kias adalah ya, seseorang menganalogikan sesuatu kepada hukum asalnya, kepada hukum pokoknya, jika semisal dengannya dalam segala hal. Jadi dicantolinnya dulu ke hukum pokoknya apa, ya begitu. Ini yang kelima, kias, ya. Kemudian yang keenam, ya, usul istinbat yang keenam ya, adalah istihsan, ya istihsan. Apa itu istihsan? Istihsan itu maksudnya adalah meninggalkan ya, keniscayaan kias kepada dalil yang menurut seorang mujtahid itu lebih kuat. Ya. Dan jenis istihsan ini diakui oleh Imam Ahmad karena dalil tersebut menguatkannya. Ya. Tapi kalau ternyata tidak memiliki penguatnya, yang dimana sandarannya itu hanyalah hawa nafsu, maka istihsan inilah yang diingkari. Baik oleh Imam Ahmad maupun oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Ya. Jadi istihsan itu kan bahasa gampangnya itu menganggap baik suatu perkara. Ini bahasa mudahnya. Menganggap baik suatu perkara yang berdasarkan hawa nafsu itu tercela. Ya enggak boleh. Ya enggak boleh. Kecuali adanya keniscayaan kias kepada dalil yang menurut seorang mujtahid itu lebih kuat. Lebih kuat. Contohnya kata Imam Ahmad bin Hanbal dalam riwayat Al-Maimuni rahimahullah, kata beliau, aku menggunakan istihsan untuk menetapkan tayamum untuk tiap kali sholat. Ya. Meskipun menurut ketentuan kias bahwa tayamum itu berkedudukan sebagai wudu dengan air dan seseorang tidaklah batal hingga dia berhadas atau mendapatkan air. Maksudnya begini. Kalau seseorang sholat dan dia tidak mendapatkan air, katakan demikian, ya kan? Maka dia bertayamum. Yang namanya tayamum berarti kan kedudukannya menggantikan air, ya. Kalaulah seseorang berwudu menggunakan air sampai sholat berikutnya dia nggak batal, maka wudunya masih sah. Pun demikian dengan tayamum. Kalau kita menggunakan kias, tayamum pengganti dari wudu menggunakan air, misalnya begitu. Kita pakai kias, maka tayamum ini berkedudukannya sama. Tidaklah seseorang bertayamum sampai sholat berikutnya dia nggak batal, maka tayamumnya masih sah. Nah ini kalau pakai kias. Nah Imam Ahmad bin Hanbal dalam masalah ini beliau menggunakan istihsan untuk menetapkan apa? Tayamum setiap kali sholat. Contoh misal tadi kita sholat maghrib pakai tayamum. Maka ketika kita mau sholat isya, kita tayamum lagi. Meskipun tayamum tadi di sholat maghrib tidak batal. Ya, tidak batal. Seperti itu. Ini namanya istihsan. Itu yang keenam. Ya, itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh adalah istishab. Ya, yang ketujuh adalah istishab. Yang namanya istishab adalah melestarikan penetapan yang telah ditetapkan sebelumnya atau peniadaan apa yang tidak ada sebelumnya. Ya. Jadi menetapkan hukum yang ada sebelumnya dan meniadakan hukum yang tidak ada sebelumnya. Ya, istihsab adalah hujjah menurut Imam Ahmad rahimahullah ketika tidak ada dalil yang berupa nas, ijma atau perkataan sahabat atau fatwa mereka atau kias, ya, sehingga ketika tidak ada itu semua, ya, barulah menggunakan istishab, ya. Jadi istishab ini tidak boleh menggunakannya sebagai dalil kecuali ketika tidak ada penukilan-penukilan, ya, ketika tidak ada penukilan dari usul-usul yang telah tadi disebutkan. Kemudian berikutnya yang terakhir yang ke-8 usul istinbat yang ke-8 adalah saddud dharai. Ya, saddud dharai yaitu melarang sesuatu yang secara zahirnya itu boleh. Ya, melarang sesuatu yang secara zahirnya itu boleh jika hal tersebut bisa menjadi sarana perbuatan yang haram. Ya. Jadi yang namanya saddud dharai adalah melarang sesuatu yang pada zahirnya adalah boleh jika hal tersebut menjadi sarana terjadinya hal yang haram, ya. Jadi itu usul istinbat dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal ada berapa? 8. Yang pertama nas Al-Qur'an dan Sunnah, yang kedua adalah ijma, ya, kemudian yang ketiga adalah fatwa sahabat, yang keempat adalah hadis mursal dan juga hadis doif yang dimana kedoifannya tidak terlalu lemah banget dan tidak ada perawi yang dituduh dusta, yang kelima adalah qiyas, yang keenam adalah istihsan, yang ketujuh adalah istishab, dan yang kedelapan adalah saddud dharai. Yang kesemuanya ini, secara lebih detailnya itu ada pada usul fikih dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian yang terakhir dari pengantar fikih ini adalah berkaitan tentang kalau kitab-kitab tadi sudah, ya, kitab-kitab yang masyhur sudah, yaitu tentang mustalahat, ya, tentang mustalahat, istilah-istilah yang ada dalam kitab, ya, istilah-istilah yang ada dalam kitab-kitab fikih mazhab Hambali yang berkaitan dengan istilah para ulama'nya, ya, yang berkaitan dengan istilah para ulama'nya. Yang pertama, ya, kalau ternyata kita baca qala, ya, asy-syarih, qala Syekhul Islam, qala al-jamaah, itu siapa yang dimaksud? Ya, siapa yang dimaksud? Istilah-istilah untuk beberapa para ulama dalam mazhab, yang pertama ada al-qadhi. Yang pertama adalah al-qadi. Ya, kalau kita baca al-qadi, ya, maksudnya adalah kalau itu pada era mutawassitun, maka maksudnya adalah al-qadi Abu Ya'la. Ya, kalau di era mutawassitun yang dimaksud dengan al-qadi adalah al-qadi, ya, Abu Ya'la. Ya, al-qadi Abu Ya'la. Kalau ternyata itu di era mutaakhirin, mutaakhirun, ya, mutaakhirin adalah Al-Qadi Alauddin Al-Mardawi. Jadi kita lihat, misalnya kita baca Al-Insaf, ya, yang Al-Iqna, ya, atau Al-Muntaha. Maka di sini nanti akan ada perkataan qala Al-Qadi. Yang dimaksud dengan Al-Qadi di sini bukan Al-Qadi Abu Ya'la. Kenapa kok bukan Al-Qadi Abu Ya'la? Iya, karena yang namanya Al-Iqna atau Al-Muntaha itu ditulis di era mutaakhirin. Maka yang dimaksud Al-Qadi di sini adalah Al-Qadi Alauddin Al-Mardawi. Ya, Al-Qadi Alauddin Al-Mardawi. Menurut ulama era mutaakhirin. Yang kedua adalah Aisyekh, ya, Aisyekh. Maksudnya adalah Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah, ya, Al-Muwaffaq Abu Muhammad Abdullah Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ya. Ini kalau disebut oleh para ulama era mutawassitin, ya. Seperti misalnya Ibnu Laham dalam kitab beliau yang mengatakan Aisyah maksudnya adalah Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah. Adapun menurut ulama era mutaakhirin yang dimaksud dengan Aisyah di sini adalah Taqiyuddin, Abu Abbas, Ahmad, Ibnu Taimiyah. Ya, ini. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah Al-Syaikhani. Al-Syaikhani, dua orang syekh. Siapa yang dimaksud dengan Al-Syaikhani di sini? Maksudnya yang pertama adalah Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah dan juga Majduddin Abul Barakat, ya, kakeknya Ibnu Taimiyah. Ini yang dimaksud dengan Al-Syaikhani. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat adalah istilah Syekhul Islam, ya, istilah Syekhul Islam. Kalau dalam mazhab Hambali yang dimaksud dengan Syekhul Islam di sini, jika maaf, yang dimaksud dengan Syekhul Islam di sini adalah dua orang. Yang pertama adalah Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah dan yang kedua adalah Taqiyuddin Abul Abbas Ibnu Taimiyah. Ini. Hanya saja gelar atau laqab Syekhul Islam ini lebih masyhur disematkan kepada Abul Abbas Ahmad bin Taimiyah. Jadi lebih masyhur kepada Abul Abbas Ahmad bin Taimiyah rahimahullah. Oleh karena itu nanti misalnya dalam pelajaran kita untuk membedakan keduanya, ya, ana biasanya menggunakan kata al-muwaffaq. Maksudnya merujuk kepada Ibnu Qudamah. Kalau ana bilang Syekhul Islam, maka maksudnya adalah Abul Abbas Ibnu Taimiyah. Begitu, ya. Jadi nanti lebih kepada lakobnya saja. Al-Muwaffaquddin maksudnya Ibnu Qudamah. Kemudian Syekhul Islam maksudnya Abul Abbas Ibnu Taimiyah. Al-Majduddin maksudnya Abul Barakat, ya. Seperti itu. Kemudian kalau apa namanya yang kelima, ya, maaf, yang kelima adalah Asy-Syarih. Ya, yang kelima adalah Asy-Syarih. Ya, Asy-Syarih di sini, ya, adalah sebutan istilah yang biasa digunakan untuk Syekh Abu Umar Abdurrahman bin Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala, penulis kitab Syarhul Kabir. Ya, yang di mana Syarhul Kabir ini adalah kitab syarah atas kitabnya Al-Mughni yang ditulis oleh paman beliau Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah, ya. Nah, yang terakhir, yang keenam adalah Al-Jamaah. Istilah ini digunakan untuk tujuh murid Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Tujuh murid Imam Ahmad bin Hanbal itu disebut dengan Al-Jamaah. Siapa? Yang pertama adalah kedua putra beliau, Abdullah bin Imam Ahmad, kemudian Shalih bin Imam Ahmad, kemudian Hanbal. Ya, Hanbal itu anaknya paman Imam Ahmad. Kemudian Abu Bakar Al-Murudzi, kemudian Ibrahim Al-Harbi, kemudian Abu Talib, dan yang ketujuh adalah Al-Maimuni. Nah, ini yang disebut dengan Rawahu Al-Jamaah. Ya, Abdullah, Shalih, Hanbal, Abu Bakar Al-Murudzi, Ibrahim Al-Harbi, Abu Talib, dan Al-Maimuni. Maka para ulama dalam menulis kitab-kitab fikih mereka biasa menggunakan mustalahat-mustalahat ini. Qala al-Qadi, qala al-Syekh, al-Syekhani, atau qala Syekhul Islam, ya, Asy-Syarih, dan seterusnya. Itu biasa, ya, termasuk dengan al-Jamaah. Nah, kita biar mengenal hal itu, ya, biar mengenal itu, maka pada kesempatan malam hari ini kami sampaikan. Ihwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang terakhir, karena kita akan mengkaji kitab Umdatul Thalib, ya, Umdatul Thalib, salah satu matan yang selevel dengan Aqsar Al-Mukhtasarat, ya. Dalam masalah ini, ya, Umdatul Thalib adalah salah satu kitab yang muktamad di era mutakhirin, yang di mana penulisnya yaitu Al-Imam, ya, Mansur bin Yunus Al-Buhuti, setelah beliau melakukan, ya, beliau itu punya banyak kitab dalam mazhab Hambali, banyak sekali, ya. apa namanya, di antaranya adalah Raudul Murbi, ya, Syarah Zadul Mustafni, Kashful Kina, ya, kemudian Daqa'iq Ulinuha, dan seterusnya, ya, termasuk hasyiah-hasyiahnya, ya. Oleh karena itu beliau setelah menulis kitab-kitab syarah ya, ringkasan maupun hasyiah dalam mazhab Hambali, 7 bulan, ya, 7 bulan sebelum beliau meninggal dunia, beliau menulis Umdatul Thalib. Jadi bahasa gampangnya, kitab Umdatul Thalib ini adalah kitab apa bahasa gampangnya? Kitab hasil renungan panjang, hasil penelitian panjang dan hasil proses panjang, ya, yang dilalui oleh Imam Al-Buhuti. Yang dilalui oleh Imam Al-Buhuti. Jadilah karya Umdatul Thalib ini, ya. Oleh karena itu, kitab Umdatul Thalib ini adalah kitab yang istimewa, ya, kitab yang istimewa. Ya. Kitab yang istimewa sampai-sampai Al-Imam Abdul Qadir Ibnu Badran yang beliau mengatakan bahwasanya Umdatul Thalib adalah kitab yang ringkas karya Syekh Mansur Al-Buhuti rahimahullah yang diperuntukkan bagi pemula, ya, yang diperuntukkan bagi pemula. Kenapa? Karena beliau Al-Buhuti rahimahullah adalah Syekhul Mazhab di zamannya dan beliau adalah muhaqqiq mazhab Hambali di zamannya. Ya, dan kitab ini adalah kitab yang terakhir yang beliau tulis. Ya, kitab terakhir yang beliau tulis setelah masa yang panjang beliau mensyarah, ya, meneliti, memahami, melakukan eksperimen, melakukan ringkasan dalam kitab-kitab mazhab Hambali. Jadilah intisari itu semua yaitu kitab Umdatul Thalib li Nailil Ma'arij. Ya. Oleh karena itu alangkah baiknya jika antum memilikinya. Jangan modal PDF. Kalau PDF lover, PDF gitu ya. Cetakan yang terbaru adalah edisi yang ketiga, ya, edisi yang ketiga. Mana kitab Umdatul Thalibnya? Tim mana tim kita beli? Cetakan yang terbaru dari Umdatul Thalib ini adalah cetakan yang ketiga, ya. Cetakan yang ketiga. Ini yang terbaru. Terbit tahun 1442 Hijriah atau 2021 Hijriah. Ini yang terbaru, ya. Diterbitkan oleh Asfar, ya. Ditahqiq oleh Syekh Mutlaq Al-Jasir rahimahullah taala, seorang ulama Hambali, ya, yang berasal dari Kuwait. Kalau di internet itu ada dua versi cetakan. Yang pertama cetakan pertama itu sampulnya warna hijau. Itu cetakan pertama. Lalu direvisi, ya, pada cetakan yang kedua yang saya share di grup, ya, sama sampulnya warna biru. Lalu itu direvisi kembali, diedit kembali, muncullah cetakan yang ketiga tahun 2021. Saya bukan lagi promosi, karena saya bukan pedagang kitab. Bukan. Saya bukan pedagang kitab. Antum kalau pengen cari versi cetaknya, silahkan bisa tanya-tanya para penjual kitab. Ya, Umdatul Thalib. Alhamdulillah, di Indonesia sudah ada kitab Umdatul Thalib dan kitab-kitab yang bermazhab Hambali. Ya. Tampaknya itu saja kesempatan kita malam hari ini. Jadi pelajaran kita itu nggak ditarget, yang ditarget selesainya kapan, sehari sekali pertemuan itu berapa lembar, enggak. Ya, jadi pelajarannya adalah terserah saya, terserah saya, ya, suka-suka saya, mau berapa menit, mau berapa jam, sampai pembahasannya apa, suka-suka saya, begitu, ya. Jadi kita santai saja pembelajarannya. Dan nanti di akhir antum bisa mengisi absennya, ya, dan juga menjawab beberapa pertanyaan. Nggak banyak kok, ya, nggak banyak. Demikian, semoga pertemuan kita bermanfaat dan insya Allah pada pekan depan, ya, malam Jumat, barulah kita masuk kitab Umdatul Thalib ini. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keistiqomahan dan juga kekuatan serta kesehatan kepada kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Di sini ada pertanyaan. Dan saya mau jawab pertanyaan dulu biar enggak lupa. ya, biar nggak lupa. Yang pertama tadi untuk almadholnya pakai apa? Untuk almadholnya bisa menggunakan almadhol ya ila mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal karya Imam Ibnu Badron ya karya Ibnu Badron. Mana kitabnya? Bisa pakai almadhol Ibnu Badron. Ya, atau yang kedua bisa pakai al-Mufassal ila mazhab Imam Ahmad karya Syekh Dr. Bakar Abu Zaid rahimahullah taala. Ya. Atau bisa pakai yang menghimpun empat mazhab itu terbitan apa namanya? Ini terbitan dari Departemen Fatwa Kuwait ya, yang berjudul Al-Madhab Al-Fiqhiyah. Al-Madhab Al-Fiqhiyah Al-Arba'ah yang dimana di sini menghimpun apa namanya tentang empat mazhab fikih dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Yang tadi saya sampaikan itu yang ana ambil dari terbitan Departemen Fatwa Kuwait ya. Itu kalau mau pakai al-madkholnya buat buat mengetahui al-madkholnya pengantar. Kemudian itu tembak-tembakannya jangan di situ. Apalagi ini. Apakah ada yang jual terjemahan kitabnya? Belum ada yang nerjemahin. Ya. Kitab-kitab Hambali, mazhab Hambali yang baru diterjemahkan itu hanya beberapa saja ya. Hanya beberapa. Yang tadi kitab-kitab yang Anda sebutkan, lima tadi yang buat belajar itu belum diterjemahkan. Maka semoga saja di antara antum ada yang mau menerjemahkannya, silahkan. Adapun ana secara pribadi, ana baru menerjemahkan kitab Bidayatul Abid wa Kifayatul Zahid. Itu kitab mazhab fikih, matan fikih ya, yang ditulis oleh Imam Abdurrahman Al-Ba'li. Imam Abdurrahman Al-Ba'li yang hanya menghimpun kitab masalah ibadah saja ya, salat, taharah, salat, zakat, puasa, haji dan jihad. Yaitu Bidayatul Abid. Adapun yang lain yang tadi saya sebutkan kayak Akhdul Mutasarrif masih on proses Akhdul Mutasarrif, tapi bukan saya yang menerjemahkan, ustaz lain seperti ustaz Fadil Mulyono dan kawan-kawan. Adapun Umdatul Thalib belum ya. Ini on proses, saya nerjemahinnya baru judulnya. Kemudian Zadul Mustaqi juga belum ya. Raudul Murbi apalagi. Semoga nanti 3 tahun atau 5 tahun yang akan datang, teman-teman asatidah yang dari Madinah, yang di mana mereka sekarang di Fakultas Syariah belajar Raudul Murbi, ya semoga mereka mau menerjemahkan. Bagaimana dengan urf dan masalih mursalah menurut mazhab Hambali? Berkaitan dengan itu semua tidak termasuk ke dalam usul istinbat yang ada dalam mazhab ya, yang tidak ada dalam mazhab. Adapun mazhab yang lain ya, seperti mazhab Maliki itu menggunakan masalihul mursalah ya. Wallahu a'lamu bishawab. Mohon diulang mustalahat yang kelima. Ada yang ingat nggak mustalahat yang kelima tadi apa? Yang keenam tadi al-jamaah, yang kelima adalah Syekhul Islam. Asy-Syarih, ya Asy-Syarih, maaf. Yang kelima adalah Asy-Syarih. Asy-Syarih itu maksudnya adalah merujuk kepada Syekh Abu Umar Ibnu Qudama Al-Maqdisi, penulis kitab Syarhul Kabir, ya Syarah Al-Mughni. Bertanya secara langsung apakah boleh? Dikatakan pendapat yang muktamad dalam mazhab Hambali menurut ulama menurut ulama mutaakhirin maaf adalah apa-apa yang disepakati dalam al-iqna dan juga al-muntaha iradat ya, apa-apa yang disepakati dalam al-iqna dan muntaha iradat, kalau di antara keduanya itu ada perbedaan maka merujuklah kepada kitab yang berjudul Al-Ghoyah. ya, merujuknya pada judul Al-Ghoyah. Wallahu a'lamu bishawab. Yang dimaksud ijma itu ijma ulama atau ijma sahabat? Dua-duanya ya, dua-duanya. Yang dimaksud ijma ulama atau ijma sahabat maksudnya ada dua-duanya. Apakah tarjih yang ditulis oleh Syekh Utsaimin itu tidak keluar dari riwayat yang dinukil dari Imam Ahmad bin Hanbal? Wallahu a'lamu bishawab ya. Saya belum mengetahuinya. Hanya saja memang kalau di Syarhul Mumti itu nanti beliau menyebutkan pendapat yang mu'tamad, kemudian beliau menyebutkan ikhtiyarat Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, dan juga ikhtiyarat beliau sendiri. Ya, beliau ikhtiyarat beliau sendiri. Kadang sesuai dengan riwayat yang dinukil dari Imam Ahmad, kadang beliau menguatkan pendapat ulama lainnya, meskipun itu di luar mazhab Hambali. Itu yang saya ketahui. Wallahu a'lam. Yang dimaksud dengan usul istinbat yang ke-8 tadi, yang ke-8 itu sadu daro'i ya. Yang ke-8 itu adalah sadu daro'i. Adapun yang ke apa namanya istishab itu yang ke-7 ya, istishab itu yang ke-7. Yang dimaksud dengan istishab itu adalah melestarikan atau menetapkan yang telah ditetapkan sebelumnya atau meniadakan apa yang memang tidak ada sebelumnya. Contohnya adalah tentang masalah salam. Ya, contohnya adalah tentang masalah salam. Yang dimana ada riwayat dari Shalih bin Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Mereka menukil perkataan Imam Ahmad bahwasanya salam tidak dibagi menjadi 1/5 bagian. Ya. Kenapa demikian? Karena kami tidak mendengar bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi salam menjadi 1/5. Oleh karena itu kata Al-Qadi Abu Ya'la Al-Farra rahimahu taala, beliau mengatakan ketiadaan dalil syar'i terkait masalah ini menjadikannya tetap pada hukum asal tentang larangan membagi salam menjadi 1/5 bagian dan menafikan adanya hak atasnya. Seperti itu contohnya ya berkaitan dengan masalah salam. Allah alam. Berkaitan dengan itu nanti bisa dilihat di Al-Madkhal. Naam. Demikian itu saja, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته